Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada penyebutan dari keadaan-keadaan ishtighal. Sudah kita ambil beberapa keadaan dari al-ishtighal. Yang pertama apa? Ya, wujubu an-nasb. Wajib untuk menasabkan al-ismus sadiq, isim al-mushtaghal anhu. Wa hadha ma'khudh min qawli an-nadhim. Wa an-nasbu hatmun in ta'ala sadiqu ma yahtassu bil fi'li ka in wa haythu ma. Nasab itu hatmun, mesti, harus. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang khusus masuk pada apa? Fi'il. Ya. Seperti in dan haythuma. Asma'u syarat juga apa? Selain itu, selain isim-isim syarat ataupun adawatu syarat, seperti umumnya, ya. Adawatu tahdid, adawatu al-arud, terus adawatu istifham, ghair al-hamzah, selain hamzah. Karena kalau hamzah bagaimana? Terkadang diikuti oleh ya oleh isim, terkadang diikuti oleh isim, meskipun seringnya hamzah juga diikuti oleh apa? Fi'il. Kemudian keadaan yang kedua itu apa? Wujub ar-rafa. Mata yakunu dhalik, kapan itu? Apabila al-ismu sabiq al-mushtaghal anhu datang setelah adawat yang dihususkan untuk apa? Mubtada, untuk ibtida. Wa hadha ma'khudh min qawlihi wa in tala sabiqu ma bil ibtida yahtassu fa ar-raf'u dazimu abada. Kemudian tempat yang kedua, di mana rafa' itu wajib. Di mana, kapan? Yaitu apabila fi'il datang setelah adawat, yang mana adawat ini apa? Menghalangi apa yang sebelumnya untuk menjadi makmul bagi yang setelahnya. Contohnya apa adawatnya? Yang menghalangi masyhul untuk bisa beramal pada masyhulan. Adawatu syarat semuanya. Adawatul istifham semuanya. Adawatu tahdid semuanya. Adawatul arud semuanya dan seterusnya banyak. Jadi kalau di tengah-tengah antara amil al-mashhul ya dengan al-mashhul anhu oleh adawat ini, maka mesti ya isimnya apa? Marfu'. Karena syarat ishtighal adalah apa? Agar amil itu bisa beramal pada al-ismu sabiq apabila dibuang apa? Mashhul bihnya, ya kan? Dhamir atau sababiyahnya. Wa hadha ma'khudh min qawlihi kadza idza al-fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu apa? Ya, boleh dengan dua sisi. Jawazul wajhan ma'a anna nasba ya arjah lebih rajih ya. Atau mukhtar lebih dipilih ya. Kapan itu? Di berapa tempat terjadi? Di tiga tempat. Yang pertama kapan? Ketiga? Ya, ketiga isim ya datang sebelum apa? Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna tolat. Ya. Ada berapa macam tolat? Tiga. Yang pertama amr, kemudian an-nahyu, kemudian apa? Ad-du'a, ya, ad-du'a. Kenapa ketika itu lebih dirajihkan apa? Nasab. Hah? Karena dua alasan ya. Alasan yang pertama karena hukum asal dari khobar. Apa alasannya? Yang pertama karena iya, kalau dibaca apa? Rafa Zaidun idribhu. Ya, Zaidun idribhu berkonsekuensi makhobari mubtada dengan jumlah apa? Talabiyah. Dan ini khilaful asal, khilaful asal. Yang kedua alasannya agar keluar apa? Dari khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Tidak ada yang mengkritiki. Karena mengkhobari mubtada dengan jumlah talabiyah ada khilaf ya. Ma'ana jumhur yujizuna. Meskipun jumhur apa? Membolehkannya. Ya, membolehkannya. Ada salah seorang ahli nahu yang namanya Abu Ali Al-Farisi. Kata beliau, Kuntu astab'idu ijazata sibawaihi. Kuntu astab'idu ijazata sibawaihi al-ikhbara bijumlatai, al-ikhbara bijumlatai al-amri wa nahyi. Hatta marra bi qawluhu. كنت أستبعد إجازة سيبويه الإخبار بجملتي الأمر والنهي حتى مر بي قوله. Saya pernah menganggap jauh, ya menganggap jauh pendapat Sibawai yang membolehkan untuk mengkhobari mubtada dengan dua jumlah, jumlah apa? Amr dan jumlah nahi, sampai aku melewati ucapan penyair, mendengar ucapan penyair, Innal ladhi qataltum amsi sayyidahum, innal ladhi qataltum amsi sayyidahum la tahsabu laylahum an laylatikum nama. Jadi Al-Farisi sebelumnya beliau menganggap bahwasanya mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah tidak boleh. Dan beliau menganggap pembolehan Sibawai itu jauh dari kebenaran. Sampai beliau mendengar sendiri syahinya dari kalam Al-Arab. Setelah itu baru beliau mengambil pendapat ini juga. Innal ladhi qataltum amsi sayyidahum. Sesungguhnya orang yang kalian bunuh kemarin adalah tokoh mereka. Sungguhnya orang yang kalian bunuh tokoh mereka kemarin, lihat khabarnya. La tahsabu, itu. Ini khabar inna, kan khabar juga sama. La tahsabu bentuknya apa? Amr. Ya, la tahsabu bentuknya nahi ya. Bentuknya apa? Nahi. Tolab juga kan? La tahsabu laylahum an laylatikum nama. Sehingga boleh untuk kita mengkhabari apa? Mubtada dengan jumlah talabiyah. Nah, itu tempat yang pertama di mana nasab lebih dipilih daripada rafa' ma' jawaz al-wajhain. Yaitu ketika isim ini datang sebelum fi'il yang apa? Mengandungi makna talab. Kemudian tempat yang kedua lebih dipilih nasab kapan? Jika isimnya ya terletak atau datang setelah adawat yang seringnya diikuti apa? Fi'il. Ya, contohnya apa? Adawat yang seringnya diikuti oleh fi'il. Apa? Hamzah istifham, hamzatul istifham. Kemudian apa lagi? Yang seringnya diikuti oleh apa? Ma nafiyah. Kemudian? In nafiyah. Kemudian? La nafiyah. Mudah kan menghafalnya? Satu dari istifham, yang lainnya dari nafiyah. Ma nafiyah, la nafiyah, in nafiyah. Ya, ketika itu nasab lebih dipilih. Ya. Kemudian tempat yang ketiga di mana? Setelah ketika isimnya datang setelah huruf ataf yang tidak dipisahkan dengan imma, mungkin lebih enaknya ya langsung saja. Kemudian sebelumnya, sebelum huruf atofnya ada apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah. Wa hadha ma'khudh aw hadhi thalathah ma'khudha min qawli an-nadhim wa ikhtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab wa ba'da 'atifin bila fasl 'ala ma'mul fi'lin mustaqirin awwala. Nasab lebih dipilih apabila isimnya datang sebelum fi'il yang mengandungi makna talab. Kemudian yang kedua, apabila ia isimnya datang setelah adawat yang seringnya diikuti oleh apa? Fi'il. Ya. Contohnya apa? Tadi, hah? Contohnya A. Ya, Azaidan dorobta. Azaidun dorobta boleh. Yang lebih dipilih apa? Ya, nasab Azaidan dorobta. Karena hamzah seringnya diikuti apa? Fi'il. Ya, jumlah fi'ilnya. Kemudian wabada atifin bila faslin ala ma'muli fi'ilin mustaqirin awwala, juga setelah huruf ataf tanpa pemisah berupa imma, karena imma itu biasanya setelahnya jumlahnya jumlah istinafiyah atau amma, bukan imma ya, amma. Karena jumlah setelah amma itu jumlah yang mustanafah, maqtu' amma qablah, terputus dari yang sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh As-Subban. Jadi kalau ada ammanya ya rofa gitu. Itu yang lebih bagus. Setelah huruf ataf tanpa pemisah berupa amma, ya, yang mengatofkan kepada apa? Ma'mul, ya, dari fi'il yang ada di awal jumlah. Di sini ada kritikan enggak? Ada intiqad enggak pada ucapan an-nazim pada bait ini? Hah? Ada ya? Mana intiqadnya? Ala di sini. Dari sisi mana kritikannya? Ya? Iya. Ya, di sini beliau secara zahir ya menjelaskan bahwasanya pengatofannya ma'mul kepada ma'mul, ya kan? Seperti pada contoh apa, ja'a Zaidun wa Amrun, apa? Wa Amrun akramtuhu misalkannya. Wa Amrun akramtuhu atau wa Amrun akramtuhu. Di situ kan pengatofannya apa? Jumlah kepada jumlah, bukan ma'mul kepada ma'mul. Iya, jumlah kepada jumlah, bukan ma'mul kepada ma'mul. Sehingga kata siapa? As-Suyuti dalam Al-Bahjah yang lebih tepat apa? Sebagai ganti dari ala, tala. Wa ba'da 'atifin bila faslin tala gitu, ma'mula berarti ya. Tala ma'mula fi'lin mustaqirin awwala. Sehingga selamat dari intiqad. Sehingga terjemahannya kalau demikian, demikian pula lebih dipilih nasab apabila isim datang setelah huruf ataf tanpa pemisah yang ia datang, gitu kan, tala datang, yang ia datang setelah ma'mul dari fi'il yang ada di awal jumlah, gitu kan. Ya, sebagian menjawabnya ya. Tapi al-muhim yang dimaukan demikian ya. Memang agak sulit juga jawabnya ya. Ya, sebagian menjawab bahwasanya memang pengatofannya sekumpulan jumlah kepada sekumpulan jumlah, tapi masing-masing dari bagiannya bisa diatofkan yang satu kepada yang lainnya. Ini amil dengan kepada amil, ini ma'mul kepada ma'mul. Kenapa yang lebih dipilih itu nasab? Ja'a Zaidun wa Amrun akramtuhu wal an'ama khalaqaha khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Kenapa yang lebih dipilih fathah nasab? Ya, karena kalau dibaca nasab Ja' Zaidun wa Amran akramtuhu ini ada keselarasan, ya, keserasian. Karena di situ antum ya mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Kalau dibaca Amran kan jumlah fi'liyah. Ya, wa Amran akramtuhu. Tapi kalau dibaca rafa' Amrun jumlahnya apa? Ismiyah. Atful jumlah al-ismiyah ala al-fi'liyah apa? Qabih. Boleh tidak ya? Boleh. Boleh ya, ada syahidnya. Kemudian ditambahkan lagi ya, tempat yang lain dalam catatan kaki itu sebelum kita sempat membacanya, yaitu tempat di mana apa nasab lebih rajih, lebih dipilih daripada apa rafa di catatan yang nomor 2 itu, berarti yang berapa ini, yang keempat ya. An yujaba bil mashghuli anhu an istifhamin an mansubin كقولك جوابا على سائلك من لقيت تقول زيدا لقيته والتعليل أن المسؤول عنه منصوب لفظا sepertinya terbalik, harus apa mahallan gitu في السؤال ولفظا gitu في الجواب فترجيح النصب ليطابق الجواب السؤال. Tempat yang keempat adalah ketika dijawab dengan masyhul anhu, ya, ketika dijawab dengan masyhul anhu dari pertanyaan yang mansub, dijawab dengan masyhul anhu dari pertanyaan yang mansub sebagai jawaban dari orang yang bertanya kepadamu, man laqita jumlahnya jumlah apa ini pertanyaannya, man laqita jumlah apa, ya, ini ya. Cuma maful bi-nya didahulukan. Jumlah fi'liyah ini. Kenapa didahulukan maful bi-nya? Istifham. Istifham harus didahulukan. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Iya kan maful bi dia. Man laqita taqul, maka kau jawab ngikuti. Ngikuti apa bentuk jumlah pada pertanyaannya. Zaidan laqituhu. Jadi pertanyaannya jumlah apa? Hah? Fi'liyah, jawabannya juga jumlah. Ini yang selaras. Zaidan laqituhu. Kalau dijawab dengan Zaidun laqituhu jumlahnya apa? Berarti jawabannya ismiyah. Boleh juga, cuma ya, tadi ya. Kalau selaras lebih bagus. Wa ta'lil alasannya annal mas'ula anhu, bahwasanya al mas'ula anhu yang ditanyakan itu kan mansub. Harusnya mahalan ini, keliru sebagai kebalik. Mahalan fi soal, ya kan? Man kan mansub mahalan. Tuh. Oke, kebaliknya. Karena yang ditanya itu mansub mahalnya dalam soal. Ya kan? Walafdhan dibalik dan lafadznya mansub bil jawab jawabannya. Karena mu'rab kan Zaidan. Kalau man mabni. Sehingga tarjihun nasbi merujukkan nasab tujuannya adalah yutabiqal jawabu as-su'al agar jawaban ini selaras dengan pertanyaan. Nah itu. Tempat yang keempat. Ya. Difahami nih. Hah? Ketika antum jawab pertanyaan dengan masyhul anhu dari istifham tentang isim yang mansub. Yang ke berapa berarti ini? 5 ya. An yakuna an-nasbu nassan fil ma'na al-maqsud. Ketika nasab ini lebih tandas, lebih tegas dalam menjelaskan makna yang dimaukan. Warafu yuhimu khilafah, sedangkan kalau rafa itu mengesankan ya makna yang lain bukan yang dimaksud. Paham ini? Contohnya lihat qauli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya apa terjemahannya? Inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, takdir. Di sini babnya syiwal bukan? Syiwal ya? ya kan? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini lebih dipilih nasab. Kenapa? Li'annahu law rufi'a kullun atau kullu la tuwhima anna jumlata khalaqnahu la tuwhima anna jumlata khalaqnahu sifatun li syai'. Karena seandainya kullu dirafa'kan, inna kullu, ini saya akan difahami, akan dikesankan bahwasanya jumlah khalaqnahu setelahnya itu sifat bagi syai'. Kalau khalaqnahu sebagai sifatnya maknanya berbeda. Kalau kita bikin kalimat yang lain, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar misalnya. Maknanya apa itu? Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan tuh. Maknanya kan beda. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu dengan takdir. Maknanya sama dengan tadi, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Lebih tandas mana tuh? Yang pertama tadi ya, in manansub itu. Wa anna biqadar, berarti biqadarnya khobar bagi kul nantinya. Karena di sini kan syai itu kan nakiro ya. Inna kalau syai kan nakiro, dia kalau ada jumlah datang setelah nakiro biasanya apa irobnya? Sifat. Ya. Sehingga nanti terkesan bahwasanya di situ khalaqnahu sifatnya. Ya. Padahal bukan itu yang dimaukan. Wali ajli dzalik tawajjaba ar-raf'u, tawajjaba dari sini ya. Wajaba mungkin ar-raf'u fi qouli ta'ala. Oleh karena alasan inilah maka menjadi wajib merafa'kan kul pada contoh ayat yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ini wajib kullu, enggak boleh kulla. Kalau tadi masih ada sisi kebenarannya, ya kalaupun dirafakan cuma kurang tandas gitu ya. Lebih tegas, lebih jelas, lebih tandas kalau di fathah. Istighfar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jumlahnya fi'liyah. Atau kalau kita melihat inna-nya ya ismiyah. Di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Lihat di sini. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa dzalika kay tatahaqqaq al-wasiyyah. Kenapa harus di dhammah kullu? Agar terwujud pensifatan. Ya, allati yastaqibul ma'na biha. Pensifatan yang dengan pensifatan ini maknanya menjadi apa? Sempurna. Kenapa dibaca kullu? Ya, agar syai' ini disifati dengan fa'alu. Ya, dengan fa'alu. Walau qila seandainya dikatakan kulla syai'in fa'aluhu fi zubur, ya, maknanya beda. Kalau kullu syai'in fa'aluhu fi zubur apa artinya? Segala sesuatu yang mereka perbuat, ini kan fa'alu sifat tadi syai'. Segala sesuatu yang mereka perbuat ada di az-zubur. Ya. Lihat kalau dibaca kulla syai'in fa'aluhu fi zubur, la awhama annahum, ini saya akan mengesankan maknanya bahwasanya mereka manusia fa'alu kulla syai'in fi nafsi zubur. Melakukan segala sesuatu di az-zubur itu, padahal bukan itu yang dimaukan. Wa hum lam yaf'alu biha syai'a, padahal mereka tidak melakukan apa-apa di az-zubur itu. Ya. Allahul mahdhut apa? Cek ya. Nah itu. Ini dalam contoh ini ya harus kulla, apa harus kullu. Ya. Agar sempurna pensifatan syai' dengan yang setelahnya fa'alu. Intinya yang kedua ini apa? Lebih dipilih nasab kapan? Ketika dengan nasab maknanya lebih tandas, tidak ada apa waham, ya kesan-kesan yang lain. Ya, lebih dipilih. Kalau pada contoh yang di atas sih ya masih maknanya nggak begitu ini kan, nggak begitu rusak gitu. Kalau untuk bikin kalimat di luar ayat nggak begitu rusak. Ya. Tapi pada contoh kullu syai' ya ini rusak kalau dibaca kulla ya. Misalkan membaca kulla syai'in fa'aluh berarti masuk bab isyhol misalkan, enggak boleh. Karena nanti maknanya mereka berbuat segala sesuatu di zubur. Tidak bermakna atau apa dicek lagi ya. Benar nomor aja. Kan rusak maknanya. Ini enggak ada isyhol ini. Ya, enggak ada. Jadi fa'aluh Itu bukan jumlah tafsiriyah, tapi na'at kulli syai'. Adapun tadi kulla syai'in khalaqnah tafsiriyah kan, menafsirkan fi'il mahdhuf yang menasabkan kulla. Ya. Nah itu 5. Disebutkan dalam Audhul Masalik ada satu lagi, cuma sebenarnya sudah masuk ya, masuk ke tolab. Coba tolabnya dengan lam, lamu tolab gitu. Zaidan liyadrib Muhammadun, misalnya Zaidan atau Zaidun litadribhu, misalkan pakai lam, atau liyadribhu Muhammadun, nanti Muhammad memukulnya. Sudah masuk di situ. Kemudian sudah berapa keadaan kita ambil berarti? 2 atau 3 atau 4. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib rafa. Ini wajib rafa, ini sebenarnya masuk isyghal enggak? Enggak masuk. Kenapa disebutkan? Ya, tatmiman li at-taqsim, menyempurnakan pembagiannya. Yang ketiga yang lebih rajin nasab. Yang keempat sekarang ya. Yang keempat di mana? Bagaimana keadaan yang keempat? Boleh dengan dua sisi. Ya. Sama enggak kekuatannya? Sama. Kapan itu? Ketiga isim yang mendahului al-ismu sabiq, bagaimana? Didahului dengan jumlah yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama jumlah kubronya, jumlah apa? Ismiyah. Di tengah-tengahnya ada jumlah suhro, yang itu jumlah apa? Fi'liyah. Wa in tala al-ma'tufu fi'lan mukhbaru bihi 'an ismin fa'tifan mukhayyara. Apabila al-ma'tuf, isim yang ma'tuf, yang ini yang boleh dengan dua sisi, datang setelah fi'il, yang fi'ilnya dijadikan khobar bagi isim, maka fa'tifan, silakan kau mengatofkannya dalam keadaan boleh memilih. Boleh engkau mengatofkan dia kepada jumlah kubro, jumlah ismiyah, berarti marfu setelahnya, atau kamu atofkan kepada jumlah suhro, jumlah fi'liyahnya, berarti engkau menasukkannya. Boleh pilih. Contohnya pak hah? Zaidun qama wa amrun akramtu. Kalau antum baca wa amrun, berarti antum mengatofkannya kepada jumlah apa? Kepada jumlah isminya, kepada jumlah kubronya ya berarti ya. Kalau antum baca amron, berarti mengatofkannya kepada jumlah apa? Jumlah filia qama. Yes. Sebagian ada yang mengatakan seperti Asy-Syaukani dalam Al-Bahjah, bahasanya contoh yang lebih tepat dari Zaidun qama wa amrun akramtuhu itu adalah seperti Hindun akramtuha wa Zaidan darabtuhu indaha, ada dhamir ha-nya yang kembali kepada mubtada. Hindun akramtuha wa Zaidan darabtuhu indaha, ya seperti kita singgung juga. Hindun akramtuha wa Zaidan darabtuhu indaha. Zaid, Hindun aku muliakan dia, sedangkan Zaid aku pukul sisi Hindun. Ini katanya lebih tepat. Karena lihat, perhatikan antum. Nih, seandainya dibaca nasab Zaidan, berarti kan dia diatofkan kemana? Kepada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah kan? Nih, jumlah fi'liyah yang pertama, Hindun akram tuha itu kan khobar. Kalau khobar kan ada robitnya sih kan? Ya, pada jumlah yang pertama kan ada pada Hindun akram tuha ada robitnya kan? Akram tuha ha. Asalnya kan pada jumlah ma'atufnya, mana robinya yang kembali kepada Hindun? Mana yang kembali kepada Hindun? Tadi indaha, ya kan? Wa Zaidan darabtuhu indaha, itu ada robitnya. Jumlah ma'atufnya pun ada robitnya yang kembali kepada mubtada. Sedangkan contoh tadi yang disebutkan di sini, Zaidun qama wa amrun akramtuhu. Lihat. Zaidun qama seandainya ya, dibaca amrun akramtuhu, berarti diatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah ya. Mana di sini robit yang balik kepada Zaid? Kalau Zaidun qama, qama ada huwa yang balik kepada Zaid. Ah, sekarang jumlah ma'tufnya yang balik kepada Zaid ada enggak? Fa amrun akramtuhu, ha yang balik kepada Amr, enggak ada ya? Enggak ada kan? Paham enggak ini? Jadi sebagian mempersyaratkan harus ada dhamir gitu. Pada jumlah ma'tuf itu yang kembali kepada mubtada Zaid. Seperti sehingga kalau dilengkapi Zaidun qama wa amrun akramtuhu indahu, misalkan baru mungkin lebih tepat kembali pada Zaid. Jadi bisa dipahami enggak contoh yang tadi katanya lebih tepat hindun akramtuha wa zaidan darabtuhu indah, alasannya apa? Ya, karena jumlah ma'tuf itu juga harus ada rabit yang kembali kepada mubtada hind. Khususnya kalau antum baca apa? Nasab kan. Kalau antum baca nasab kan dia ma'tufnya kepada jumlah fi'liyah. Iya kan? Tapi sebagian mengatakan menjawab tidak mengapa gitu. Tidak mengapa untuk tidak ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Kenapa katanya yughtafar fit tawabi' ma la yughtafar fi ghairiha. Kalau pada tabi' itu masih dimaafkan kalau enggak ada dhamirnya. Yang itu tidak bisa dimaafkan pada selainnya. Kalau hindun akramtuha ini kan khabar. Jumlahnya apa? Fi'liyah. Ada rabitnya ini harus. Adapun pada tabi'nya setelahnya wa zaidan darabtuhu indah katanya enggak mesti ada apa? Rabitnya juga. Yughtafar fit tawabi' dimaafkan pada tabi' untuk tidak ada rabitnya. Apa yang itu tidak dimaafkan pada selainnya. Sehingga contoh tadi Zaidun Qoma wa Amrun Akramtu ya masih bisa dimaafkan, masih bisa dibenarkan. Ya meskipun tadi lebih bagus juga Hindun Akramtuha wa Zaidan Darabtuhu indah Darabitnya. Akramtuha dhamirnya, dhamirnya hak kembali kepada Hind. Zaidan Darabtuhu indah ada juga hak. Khususnya ketika atful jumlah fi'liyah ala jumlah fi'liyah itu. Kemudian sudah ya. Hah? Berarti sudah kita ambil berapa keadaan? Empat keadaan. Ya, ingat-ingat ini keadaannya banyak, seringkali bikin kita lupa. Kalau yang pertama wajib nasab. Contohnya apa? Yang wajib nasab. Ya. Zaid apa? Yang wajib nasab. Zaid, wajib nasab. والنصب حتم إن تلا صديق ما يختص بالفعل كأنهما إن زيدان إن زيدان ضربته apa jawabannya kalau Zaid enggak pukul lanjutannya apa إن زيدان ضربته فأنا أضربه misalkan kalau kamu pukul Zaid saya juga ikut mukul sekitar contoh. Contohnya kok boleh ya sudah enggak usah dipikirkan itunya. Ya. Ya di situ in zaidan wajib apa? Nasab. Kenapa? Karena in itu wajib diikuti setelahnya oleh fi'il. Ya. Kemudian yang kedua wajib rafa. Contohnya apa? Kharajtu fa idza zaidun darabahu amrun misalnya. Harus zaidun. Kenapa? Karena ia datang setelah adawat yang khusus masuk pada apa? Al-ibtida. Idza al-hujayyah. Juga tambahan laita ma. Wawu al-hal. Kemudian yang ketiga nasab lebih dipilih. Di antara contohnya zaidan idribhu. Ya, zaidan idribhu. Ya. Azaidan darabtahu. Contoh-contohnya ini juga membantu juga ingat contoh-contohnya. Kemudian apa? Qama Zaidun wa Amran darabtuhu. Ya. Ini lebih rajin nasab karena datangnya setelah apa? Adawat yang seringnya diikuti oleh fi'il. Atau tadi ya yang pertama sudah lewatlah rinciannya. Kemudian yang keempat boleh dengan dua sisi imbang. Kapan ini? Atau contohnya dulu boleh tadi hindun akramtuha wa zaidan darabtuhu inda. Ya sudah kalau digiaskan. Jadi contoh itu sekedar contoh gitu, tidak dibatasi dengan contoh. Ya. Kayak afal khamsah. Banyak kan teman-temannya. Bukan seperti amsalatul khamsah hanya itu saja. Ya. Kenapa? Boleh dengan dua sisi karena di situ ma'tufnya ya, bagaimana? Boleh di atau di atofkan kepada jumlah isfiyah, boleh kepada jumlah fi'liyah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berapa ini? Berarti 5 ya. Yang terakhir ya. Ya, qala an-nazim rahimahullah. Ini merujuk biar apa? Ya, mengingatkan kita kembali apa yang telah lewat dari pelajaran dan juga memperbaiki ada yang barangkali ada yang kurang pas. وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ فَمَا أُبِيحَ فَعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ وَالرَّفْعُ مُبْتَدَأ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ رفع pada selain yang telah lewat رَجَحْ الَّذِي رَجِحْ رَجَحَ jumlah fi'liya pada mahalnya رفع خبر رفع pada selain yang telah lewat apa? Wajibnya nasab, wajibnya رفع lebih dipilih nasab. Apalagi sama ketika ada apa ketika adanya tadi setelah jumlah yang milik dua sisi ya, maka fama ubiha fa'al wa da' ma lam yubah, apa yang dibolehkan silakan kamu lakukan dan tinggalkan apa yang enggak boleh ya. Ini jelas ya, fama ubiha fa'al wa da' ma lam yubah ya. هذا هو الذي تقدم انه القسم الرابع ini yang telah lewat bahwasanya dia maksudnya pada macam yang keempat wa huwa ma yajuzu fil amran wa yukhtaru raf'u, yaitu sisi di mana ya boleh dua sisi, boleh penggunaan dua sisi tapi yang dipilih rafa' ya, sempurna lima jadi ya kan. Wa dhalika kullu ismin law lam yujad ma'ahu ma yujibu nasbahu wala ma yujibu raf'ahu wala ma yurajihu nasbahu wala ma yujawizu fihi al-amrayni 'ala sawa'. Nah ini babitnya, batasannya ya. Yaitu setiap isim yang tidak didapati bersamanya apa yang mengharuskan nasabnya, juga tidak boleh didapati apa yang mengharuskan apa rafa'nya, tidak boleh didapati apa yang mengharuskan rajihnya nasab, tidak boleh didapati apa yang mengharuskan imbangnya ya, antara rafa dan nasabnya. Wa dzalika nahwu contohnya Zaidun darabtuhu. Zaidun darabtuhu. Ada enggak di situ yang mengharuskan nasab? Tidak ada. Yang mengharuskan rafa? Tidak ada juga. Yang menguatkan apa nasab? Tidak ada juga. Yang membolehkan dua sisi secara imbang? Tidak ada juga. Fa yajuzu rafu Zaidin wa nasbuhu. Maka boleh dia untuk boleh untuk Zaid dirafakan atau dinasabkan. Wal mukhtar raf'uh, tapi yang lebih dipilih rafanya. Kenapa? Li'anna 'adam al-idmari arjahu min al-idmar. Karena tidak mengidmar, menyembunyikan amil itu lebih rajih daripada menyembunyikan amil. Hukum asalnya kan tidak ada idmar-idmaran. Ya kan? Idmar itu nanti kalau sudah tidak ada idharnya. Wazama ba'dhum annahu la yajuzu nasbu, sebagian mereka ada yang mengatakan tidak boleh nasab seperti ini. Ya lima fihi min kulfatil idmar, karena situ ada takalluf idmar, idmar kan takalluf. Di situ ada fa'il yang mudmar segala macam. Sehingga kata yang lain harus ketika itu apa? Rafa', enggak boleh nasab. Tapi pendapat ini laisa bi syai', pendapat yang tidak ada apa-apanya, lemah. Ya. Faqad naqalahu Sibawayh wa ghayruhu min a'immatil arabiyyah 'anil arab wa katsir, karena imamnya Nahu Sibawayh telah menukilkan adanya nasab, dan juga selain Sibawayh dari a'immatil arabiyyah dari kalangan orang Arab, wa huwa katsir, dan itu banyak contohnya. Wa syadu Abu Sa'adat ibn Syajari fi amalihi 'ala an-nasbi qawlah, Abu Sa'adat ibn Syajari di dalam amalinya melantunkan dengan nasab ucapan penyair farisan ma ghadaruhumul hama ghayra zumailin wala niksin wakil, farisan seorang jagoan penunggang kuda ahli berperang, ma ghadaruhumanya Zaidah saja, mereka manusia mengkhianati dia dalam keadaan mulhama, dia dikepung di medan peperangan. Jadi teman-temannya enggak tahu pada kabur atau bagaimana. Tapi Faris ini dia pantang mundur. Mulhama itu alladzi tawshahul harbu, orang yang jadi liputi oleh peperangan dari segala sisi penjurunya. Seorang pahlawan perang, ghadaruhu, mereka meninggalkannya, mengkhianatinya dalam keadaan dia dikepung oleh peperangan. Ghairu zumailin, dalam keadaan dia tidak penakut, bukan seorang penakut. Wala niksin, bukan orang yang lemah. Wala wakil, bukan pula orang yang gampang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Di sini syaitnya mana? Harisan. Ma ghadaruhu mulhama. Hah, mana? Hah? Mana? Syaitnya mana? Harisan. Itu ada maknya. Jawabannya apa? Maknya zaidah. Jadi bu, jadi sekedar taukid saja. Kalau maknya zaidah enggak pengaruh, enggak mempengaruhi. Yang enggak mempengaruhi. Seperti enggak ada sajalah hukumnya gitu. Cuma ada faedah makna taukid gitu. Benar-benar mereka itu meninggalkan dia, si Faris ini, mengkhianatinya. Ya, maknya zaidah. Sama kan dengan tadi? Zaidun darabtuhu kan? Cuma ada mak zaidah gitu. Kalau tadi juga boleh zaidun ma. Tadi zaidah maknya taukid saja gitu. Darabtuhu. Silfam ini jadi boleh juga nasab. Wa minhu qawlu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jannati adnin, jannati adnin yadkhuluna. Jannatin atau jannatun yang kita hafal itu di surat Ar-Ra'd, eh? Jannatu adnin yadkhuluna atau jannati adnin, eh? Surat Ar-Ra'd. Apa? Cek lagi lah. Tiga cerita jannat dengan kasrah ta jannat. Ya, itu ada rangkumannya tuh tentang jabagan. Antum dimudahkan lagi. Al-mansub 'ala al-isyghal khamsatu aqsam, yang dinasubkan karena isyghal ada lima macam. Yang pertama ma yajibu fi nasbu, yang kedua ma yajibu fi raf'u, ma yajuzu fil amran wan nasbu arjah, ma yajuzu fil amran wan raf'u arjah, ma yajuzu fil amran 'ala sawa. Ini urutannya. Urutannya. Wajib nasab, wajib rofa, lebih rajih nasab, lebih rajih rofa, kemudian yang terakhir sama kekuatannya. Jadi pahami, tinggal untuk menghafalkan, ingat-ingat nanti yang dibikin contoh-contohnya. Terus ingat ya, kaedahnya istighfar, apa babitnya istighfar, biar enggak tercampur dengan yang lainnya. Ya, syarat-syarat istighfar sendiri atau rukun-rukun istighfar sendiri sebenarnya sudah ada ya, tercantum dalam matanya itu. In mubmarus min amilin fi'lan syaghal anhu bi nasbi lafi'i wal mahal. Itu ada kan tiga rukunnya, masyghul anhu ada, masyghul bi ada, masyghulnya juga ada. Ya kan? In mudmarun, in mudmarus min sabiq, mudmar syarat apa ini? Masyghul bi ya. Ismin sabiq masyghul anhu. Ya, in mudmarus min sabiq kan fi'lan syaghal, fi'lan masyghul bihinya. Ya, kalau cermati ada juga. Ya, sebagian syaratnya pun ada sebagian di situ kalau mau cermati itu. Cuma kalau mau lebih lengkap ya anda baca itu syarahnya atau kaidahnya yang disebutkan. Ayo kita lanjutkan. Faslu mashhulin bi harfi jarri aw bi idafatin ka waslin yajri. Faslu mashhul ini idafah masdar kepada maf'ulnya. Memisahkan mashhul, sudah terbayang masyhul apa? Masyhul ya fi'il atau yang semakna dengan fi'il dari amil-amil. Yang dia sibuk, sibuk beramal pada dhamir atau sababiahnya dari apa? Beramal pada isim yang dahulu. Wa faslu masyhulin bi harfi jarri, memisahkan masyhul dengan huruf jar atau dengan idhofah. Seperti pada sababi, itu kan huruf jar itu apa? Memisahkan masyhul dengan huruf jar itu apa? Zaidan marartu bihi. Ya kan? Dengan idhofah contohnya Zaidan darabtu gulamahu misalkan, ya kan? Zaidan darabtu gulamahu. Kawaslin yajri, ini hukumnya sama dengan apa ketika disambung. Ya. Ini yajri ke waslin, memisahkan mashhul dengan huruf jar atau dengan idhofah itu berlangsung keadaannya seperti ketika disambung mashhulnya dengan apa ketika sama dengan hukumnya ketika mashhulnya disambung langsung dengan apa kepada dhamirnya ya. Jadi kan zaidan marutubi sama dengan zaidan darabtuhu gitu. Isimnya nih isim yang mendahului ke hukumnya sama gitu. Zaidun marutubi boleh ya kan, zaidun darabtuhu juga boleh sama kan, atau yang mudhafnya ya. Ini saya bilang gini, memisahkan mashhul dengan huruf jar atau dengan idhofah berlangsung hukumnya sama seperti ketika menyambungnya, menyambung mashhul kepada ma'mulnya, kepada mashhul bihnya. Ya'ni annahu la farqa fil ahwali al-khamsati as-sabiqati bayna an yattasil ad-dhamiru bil fi'l al-mashhul bihi nahwu zaidan darabtuhu aw yanfasil minhu bi harf jar. Yang beliau maksud adalah ya'ni istilahnya itu mashhul bih, maka ini dibaca fathah kan alna. Ya'ni yang dimaksud oleh apa? Al-musannif adalah bahwasanya la farqa, tidak ada bedanya fil ahwali al-khamsah as-sabiqah, pada lima keadaan yang telah lewat tadi. Antara an yattasil ad-dhamiru bil fi'li, antara yang dhamirnya bersambung dengan fi'il yang mashhul bih. Berarti an yattasil ad-dhamir bil fi'il al mashhul bih. Tidak ada bedanya pada lima keadaan yang telah lewat antara an yattasil ad-dhamir bersambungnya dhamir bil fi'il al mashhul dengan fi'il yang mashhul dengan sebab dhamir tadi. Contoh zaidun darabtuhu. Zaidun darabtuhu. Ada berapa ini? Kalau kita terapkan lima keadaan tadi, yang pas keadaan yang berapa ini? Zaidun darabtuhu. Keadaan yang ke lima ya. Keadaan yang kelima. Yaitu apa keadaan yang kelima? Lebih rajih rafa. Ya karena dia tidak perlu penakdiran lagi. Zaidun mubtada, darabtu jumlah khabar ya, jumlah khabar dia. Ya kan? Aw yanfasilu minhu bi harfi jar, atau dipisahkan ya darinya dengan huruf jar. Zaidun marartu bih. Ini juga sama, yang lebih rajih apa? Hah? Rafa. Boleh tidak nasab? Boleh. Kalau nasab takdirnya apa? Zaidun marartu bih. Ja wazdu zaidan marartu bih. Ya. Aw bi idhafatin, atau dengan idhafah, pemisahnya idhafah. Zaidun darabtu ulama. Ini juga sama. Ya, zaidun darabtu ulama, yang lebih rajih rafa. Boleh juga nasab. Zaidun darabtu ulama. Au ulama sahibi. Atau zaidun darabtu ulama sahibi. Zaid saya pukul. Ya, ulam pembantunya temannya Zaid gitu. Ya. Sama itu hukumnya. Yang lebih rajih apa dalam contoh ini? Rafa juga. Au marartu bi ulami. Zaidun marartu bi ulami. Jadi rajih Zaidun. Zaidan boleh. Au bi ulami sahibi. Maratu bi ulami sahibi juga bisa. Karena ada dhamirnya yang kembali kepada isim sabiq. Fayajibu nasbu fi nahwi, sehingga wajib nasab pada contoh in Zaidan marata fi akramak. Kenapa Zaidan wajib nasab? Karena isim sabiq isimnya ini, isim sabiqnya ini datang setelah adawat yang khusus masuk pada fi'il in Zaidan marutu bi akramak. Enggak boleh in Zaidun. Kama yajibu, sebagaimana wajib pada contoh in Zaidan laqitahu akramak. Apa bedanya in Zaidan marutu bi akramak dan in Zaidan laqitahu akramak? Bedanya apa? Kalau in Zaidan marutu bi, di situ apa? Fi'ilnya, amilnya apa? Tidak bersambung dengan dhamir. Kalau in Zaidan laqitahu, fi'ilnya bersama dengan dhamir, tapi hukumnya sama gitu, hukumnya sama. Maka dzalika yajib ar-raf'u fi, demikian pula wajib rafa' pada contoh kharajtu fa idza Zaidun marra bi amrun. Kharajtu fa idza Zaidun marra bi amrun. Di sini fi'ilnya tidak langsung. Ya. Bertemu dengan dhamirnya. Di sini Zaidun wajib, kenapa? Karena ia datang setelah apa? Ya, adawat yang khusus masuk pada ibtida yaitu idzal fujaiyah. Wa yukhtaru nasbu, dan lebih dipilih contoh azaidan marutubi. Azaidan marutabi. Kenapa? Karena datangnya setelah adawat yang seringnya dikatakan oleh fi'il hamzah istifhamiyah. Di sini fi'ilnya tidak langsung, iya kan? Sampai kepada apa? Maf'ulnya, kepada dhamir. Wa yukhtaru raf'u, dan lebih dipilih rafa' pada contoh zaidun marutubi, ini jelas. Wa yajuzul amrun ala sawa, dan boleh dua sisi seimbang pada contoh zaidun qoma wa amrun marutubi. Boleh zaidun, boleh apa? Boleh amrun, boleh amrun. Zaidun qoma wa amrun aw wa amrun marutubi. Sama dengan zaidun qoma wa amrun darabtuhu misalkan. Sama itu. Wa kadzalika al hukmu fi zaid, demikian pula hukum pada zaid. Pada zaidun darabtu ulama aw marutu bi ulami wallahu alam. Insyaallah jelas lah ya maksud dari bait ini kan. Jadi hukumnya fi'il yang dia bersambung langsung dengan mashul bih, ya sama dengan atau yang terpisahkan hukum apa amil yang terpisahkan dengan ma'mulnya sama dengan yang bersambung, sama hukumnya itu dalam hal apa isim sadifnya tadi, ya. Ya, insyaallah ada isyak ini kayaknya. ففصل مشهول بحرف جر او باضافه كوصل يجري يرمي juga jelaskan mana khabarnya faslu mubtada itu dia boleh dia mubtada nakira karena ada musawirnya yaitu dikhususkan dengan idhafah ففصل مشهول بحرف جر ada bun بحرف جر majmu kalimat fasl untuk mengetahui mutaalliya ke mana adiat maknanya memisahkan masyhul dengan huruf, berarti dengan huruf yang kembali kepada memisahkan bukan masyhul. Khabarnya mana? Jumlah itu apa? Ya yajri. Adapun kawaslin ini mutaalliq dengan apa? Dengan yajri al-ati. Kemudian bait selanjutnya. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. Sawa yusawi, sawi fil amrnya. Samakanlah. Ya, fi dzal bab, pada bab ini fi'il majrur muta'alliq bisawi. Wasfan mansub sebagai apa? Maf'ul bi dari apa? Sawi. Ya. Dza 'amal sebagai sifat dari apa? Wasf. Samakanlah pada bab ini. Bab apa? Al-syughal. Sifat yang dia memiliki amalan atau beramal gitu. Karena sifat ada yang beramal dan yang beramal. Bil fi'li disamakan dengan apa? Jadi sawa itu bi gitu. Sawaitu Muhammadan bi akhi fil karam, misalkan saya samakan Muhammad dengan saudara dalam hal kedermawanan, dabaknya. Bil fi'li samakanlah pada bab ini sifat yang memiliki amalan dengan fi'il. Hukum asal dalam amalan apa? Fi'il kan? Ada enggak selain fi'il yang dia beramal seperti ini? Ada. Itu wasaf yang memiliki amalan. Tapi ada syaratnya. In lam yakum mani'un hasal. Ya, jika tidak ada apa? Penghalang yang muncul. In lam yakum mani'un hasal. Jelas kan i'rabnya kan? Ya. Hasal jumlah ini pada mahalnya apa? Apa? Hah? Rafa sebagai na'at dari mani'. Berarti kananya bagaimana? Kana yang tama atau naqisah? Yang tama ya berarti ya. Jika tidak ada penghalang gitu. Penghalang yang terjadi. Jadi di sini ya yaku dari kana apa? Yang tama yang dia hanya butuh kepada marfu'nya sebagai fa'ilnya. Paham ini? Ya, dari mana yang kelihatan? Ya. Jika tidak ada penghalang yang muncul, yang terjadi. Ya, biasanya kalau isimnya kana kan langsung ma'rifah. Ya. In lam yaku al-mani'u misalnya. Sina kira. Ya'ni anna al-wasfal amila fi hadzal bab yajri majrul fi'li fi ma taqaddam wal muradu bil wasfi al-amili ismul fa'ili wasmul maf'uli. Ya'ni maksud dari ucapan An-Nazim adalah bahwasanya wasaf yang beramal pada bab ini yajri majrul fi'li, dia beramal seperti amalannya fi'l, fima taqaddam, pada apa yang telah lewat tadi. Wal muradu bil wasfi, dan yang dimaksud dengan wasaf yang beramal adalah ismul fa'il dan ismul maf'ul saja. Yang bercabang dari isim fa'il adalah sighah mubalaghah. Adapun pada masdar yang menggantikan dari fi'il adalah khilaf. Contohnya ya, contoh isim fa'il Zaidan ana dharibuhu. Zaidan ana dharibu. Zaidan jarin boleh enggak? Boleh. Zaidun ana dharibu. Yang lebih rajih apa? Zaidun ana dharibu dengan Zaidan ana dharibu. Hah? Zaidun. Iya kan? Sama dengan Zaidun adribuhu gitu. Ya. Lebih rajih apa? Zaidan atau Zaidan? Zaidan ana dharibu. Hah? Zaidun karena selamat dari penakdiran. Boleh tidak Zaidan? Boleh. Contoh isim maf'ul ad-dirhamu, ya nanti juga ada ana mu'tahu gitu. Dirham itu aku dikasih dirham itu. Ya, amsalah mubalaghah contohnya al-'asalu. Al-'asalu anta syarrabu. Wal al-'asala wal al-'asalu. Al-'asalu madu itu anta syarrabu, engkau yang tukang minumnya itu. Mubalah kan, jago minum madunya kamu. Contoh yang lain, wan na'am anta min haruha. Ya. Apa itu min humrin na'am itu, ha? Keledai. Ha? Keledai merah tak? Kamu tak merah ya. Wan na'am anta min haruh. Engkau yang jagoan nyembelihnya. Gitu. Dan seterusnya. Wa ihtaraza bil wasfi mimma ya'malu 'amal al-fi'li wa laysa bi wasfin. Wa ihtaraza bil wasfi mimma ya'mal amal al-fi'li wa laysa bi wasfin kasm al-fi'li nahu zaidun daraki la yajuzu nasbu zaidin li anna asma al-af'al la ta'malu fi ma qablaha fala tufassir 'amilan fihi. Beliau berjaga-jaga dengan wasf dari apa yang dia beramal seperti amalannya fi'il tapi bukan wasf gitu. Ini tidak masuk pada bab ini. Seperti isim fi'il, wasf bukan isim fi'il? Bukan. Masa bukan isim fi'il? Bukan. Beramal tidak dia dengan amal fi'il? Beramal. Contoh Zaidun daraki. Mana ya Zaidun adrikku? Boleh enggak Zaidun adrik Zaidan daraki? Enggak boleh. Fala yajuzu nasbu Zaid. Kenapa? Li'anna asma'ul af'al la ta'mal fi ma qabla. Karena isim-isim fi'il itu tidak mampu beramal kepada yang sebelumnya. Dia kan cabang. Iya, cabangnya jauh gitu. Cabangnya jauh. Kalau isim fa'il cabang dari fi'il dekat. Isim maf'ul cabang dari fi'il dekat. Kalau isim fi'il ini cabang tapi jauh sekali sehingga dia tidak mampu untuk beramal pada yang sebelumnya. Sehingga harus rafa Zaidun daraki, kan syaratnya isyghal apa? Agar ambilnya seandainya dibuang dhamirnya dia bisa beramal pada yang sebelumnya. Lian asmala fa'ala ta'mal fi ma qablaha fala tufassir amilan fi, sehingga dia tidak boleh menafsirkan amil. Ya, dari Zaid kalau dibaca nasab misalnya tidak bisa menafsirkan amil padanya. Karena yang disebutkan mufassir ya. Yang dibuang mufassar. Wa ihtaraza bi qawlihi dha'amal, dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya dha'amal, sifat yang memiliki amalan. Min al-wasfi alladhi la ya'mal, dari wasf yang tidak beramal. Kasmil fa'il idza kana bi ma'na al-madhi, seperti isim fa'il kalau dia maknanya madhi. Kata Ibn Malik nanti sebentar lagi juga datang. Kafi'lihi ismu fa'ilin fil amali in kana 'an mudhihi bi ma'zili. Kafi'lihi ismu fa'ilin fil amali. Isim fa'il itu seperti fi'il dalam hal amalan. In kana 'an mudhihi bi ma'zili. Tapi dengan syarat dia dijauhkan dari madhi, bentukan madhi gitu. Seperti isim fa'il apabila dia idza kana bi ma'nal madhi. Ya. Isim fa'il tapi dia mana yang madhi, kan enggak beramal. Ya. Contoh Zaidun ana dharibu amsi. Enggak boleh Zaidan karena dharib di situ madhi. Taunya mana dari dia madhi? Ada amsinya. Sehingga tidak boleh Zaidan. Tapi kalau nanti datang sebenarnya fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaid li anna ma la ya'malu la yufassir amilan, karena apa yang ia tidak beramal tidak boleh dia menafsirkan amil yang apa. Wa mithalul wasfil amili, contoh wasf yang beramal ya kalau dia bermakna sekarang atau yang akan datang. Zaidan ana dharibuhu al'an aw ghadan, Zaid saya memukulnya sekarang atau akan memukulnya besok. Meramal oleh Zaidan oleh Zaidun. Wa dirham ana mu'tah, dirham itu aku yang dikasih dirham itu. Iaramnya bagaimana? Kalau ad-dirham sebagai apa? Maful bihi kan? Mansub. Kalau dibaca ad-dirham mubtada, anta sebagai apa? Anta dhamir munfasil sebagai pada mahalnya apa? Rafa mubtada. Mu'tah khabar. Mu'tah ini bentuk apa? Si maf'ul. Dari a'ta yu'ti, yu'ta mu'ta, butuh berapa maf'ul? Dua maf'ul. Mu'ta dia dibentuk mabni lil majhul, isim maf'ul. Mana maf'ul yang pertamanya yang dia adalah naibul fa'il? Domir huwa. Ya. Yeah. Domir huwa. Kembalinya kepada rajul, aslinya ana rajulun mu'ta gitu. Sudah lewat kan yang sebelumnya itu. Dhamir ha di sini i'rabnya pada mahalnya apa? Wal ha dhamir apa? Muttasil mabni ala dhamm fi mahalnya apa? Fi mahalnya apa? Rafina tu jarin. Raf rafina tu nasbin. Nasbin. Maf'ul bihi. Mana naibul fa'ilnya muta? Itu tadi huwa. Kembalinya kepada rajulun yang itu adalah sifat dari muta. Ingat kalau isim fa'il isim maf'ul itu dia tidak bisa merafakan kecuali dhamir yang ghaib ya. Mu'ta. Jadi mu'ta kan dia sifat saja. Pada dhon itu ana dhonun itu. Yang sebelumnya kan sudah kita singgung itu ana dhonun. Pada dhon ada huwa yang kembali kepada rajul, yang rajul itu adalah sifatnya dhon. Wa dirhama ana mu'ta. Jadi dhamir ha ini nasab mahalnya. Iya, sama seperti dirhama gitu. Iya kan? Berarti naibul fa'il mana? Mu'tah. Ya dhamir musatir, takdir huwa kembali kepada rajul yang itu, rajul itu aslinya sifat dari mu'tah. Rajulun anta rajulun mu'tah gitu. Mu'tahu. Ada huwa sehingga dhamir ha-nya di sini sebagai maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi yang pertama ini naibul fa'il. Fa yajuzu nasbu Zaidin, boleh menasabkan Zaid wa dirham wa raf'uhu ma tamrafa'kan keduanya kama kana yajuzu dzalika ma'al fi'il, sebagaimana diperbolehkan bersama fi'il. Kalau dijadikan fi'il bagaimana? Ad-dirham anta apa? Tu'tahu ya. Wahtaraza biqaulihi, dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya in lam yakum mani'un hasal, jika tidak ada penghalang. Amma ihtaraza an dari ma idza dakhala 'ala al-wasf mani'un, dari keadaan di mana masuk kepada wasf penghalang. Yamna'uhu min al-amal, yang menghalangi amalannya wasf ini. Ya in lam yakum mani'un hasal, wasf selama wasf ini tidak ada penghalang. Ini berjaga-jaga dari wasf yang ada penghalang untuk dia beramal. Ya, pada apa yang sebelumnya. Ya, amma idza dakhala, dari wasf yang sudah dimasuki penghalang yang menghalangi dia dari amalan kepada yang sebelumnya. Kama idza dakhalat alaihi alif wal lam, sebagaimana apabila dimasuki wasfnya dengan alif lam al. Zaidun ana dharibuhu, maknanya Zaidun ana alladhi yadribuhu. Zaidun ana dharibuhu. Fala yajuzu nasbu Zaid, maka tidak boleh menasabkan Zaid, Zaidan tidak boleh. Kenapa? Li anna ma ba'da al alif wal lam, karena apa yang setelah alif dan lam itu kan silahnya. Ada silahnya al itu wasf ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Karena apa yang setelah alif lam la ya'mal fi ma qablah, tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Falifassiru amalan fi, sehingga dia tidak boleh menafsirkan amilan fi, amil padanya. Wallahu a'lam. Jelas ya insyaallah ini. Wasawwi fi dzal babi wasfan dza amal bil fi'li illam yakun mani'un hasal. Samakanlah pada bab ini wasfan. Ya, mengeluarkan apa? Isim fi'il yang tidak beramal. Za'amal, mengeluarkan apa? Wasf yang tidak beramal. Ya. In lam yakun mani'un hasal, mengeluarkan apa? Wasf yang beramal tapi apa? Ada penghalang. Ya, masih ada satu. Satu lagi, selesaikan. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. علقة, keterkaitan atau domir. حاصلة بتابع, yang itu dihasilkan dengan tabi, dengan na'at, dengan atofayan. كعلقة بنفس الاسم الواقع, sama dengan علقة, keterkaitan atau domir yang bersambung dengan isim yang datang setelah amil. Kalau yang sudah kita lewatkan kan ulqah binafsil ismi, keterkaitan yang dihasilkan dengan isim itu sendiri. Perlu kita baca mungkin di sini istilah-istilahnya ya. Al-ulqah lihat pada catatan kaki nomor 3, al-ulqah yakni al-alaqah, keterkaitan. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan al-ulqah di sini adalah ad-dhamirul 'a'id 'ala al-ismi sabiq. Dhamir yang ia kembali kepada isim yang mendahului itu ulqah. Ya. Paham ini? Ya. Zaidun darabtu ghulama. Di sini ulqahnya mana? Zaidun darabtu ghulama. Ulqahnya mana? Dhamir ha pada ghulama. Ya. وفي حاشية الملاوي على شرح المكودي العلقة تذكرون الحاشية الملاوي أو الملوي العلقة في الحقيقة النسبة الواقعة بين الاسم السابق والشاغل. Hakikatnya علقة itu adalah النسبة, keterkaitan الواقع yang terjadi antara isim yang mendahului dengan syaghil. Dengan syaghil. Apa syaghil? Yang menyibukkan amalannya? Amil. Ya. Syaghil. Keterkaitan apa? Antara isim yang menjahului dengan isim yang menyibukkan amil. Pada contoh Zaidan dorobtu. Ini keterkaitan apa? Antara Zaidan dengan apa? Ha. Zaidun dorobtu ulama dan seterusnya. Kal an-nisbah, terkaitan al-waqi'ah yang terjadi antara isim yang dahulu dengan asy-syaghil. Ya, keterkaitannya itu macam-macam bentuknya. Kadang keterkaitan ukhuwah. Zaidun darabtu akhahu. Isim asy-syaghilnya mana di sini? Zaidun darabtu hula, Zaidun darabtu akhahu. Di sini mana ini ya? Isim sabiqnya jelas apa? Zaidun, isim sabiknya kan Zaidun darabtu akhahu. Syaghilnya mana? Akha. Sekarang antara akha dengan isim yang mendahului ada keterkaitan enggak? Ada. Keterkaitan apa sifatnya? Ukhuwah. Gitu kan? Atau bunuwah, Zaidun darabtu ibnahu. Syaghilnya mana? Ibn. Isim yang mendahului Zaid. Ada keterkaitan enggak antara ibn dengan Zaid? Ada. Keterkaitannya sifatnya apa? Bunuwah. Ukhuwah dan seterusnya. Ya. Paham ini? Fa tasmiyatu dhamir, itu ulqah. Ya. Fa tasmiyatu dhamir biha majaz, maka dhamir disebut dengan ulqah itu majaz sifatnya. Ya, kenapa sih ulqah itu maksudnya dhamir? Ya, karena dengan dhamir ini terjadi yang namanya apa? Keterkaitan. Coba kalau diganti domirnya ya. Zaidun dorabtu abaka. Ada ulqah enggak di situ? Enggak ada. Zaidun dorabtu ulama. Ada keterkaitan. Ya. Domirnya kembali kepada yang sebelumnya. Maka penamaan dhamir dengan ulqah, bihadhi ulqah, ini majaz. Berarti ini maksud dengan ulqah itu apa? Dhamir. Kenapa disebut ulqah? Ini majaz katanya. Ya. Kenapa? Ya, li'annahu al-mufassiru liwujudil alaqah bainal ismi sabiq wasyaghil. Kenapa dhamir disebut dengan ulqah? Yang tadi mananya keterkaitan antara isim yang mendahului dengan syaghil. Karena dhamir ini menjelaskan adanya keterkaitan antara isim yang mendahului dengan syaghilnya. Ya, kalau enggak ada dhamirnya gimana? Zaidun darabtu aban. Loh. Gimana itu? Ada terkait enggak? Enggak ada. Nah, itu. Karena dia dhamir ini li anna dhamir menjelaskan adanya keterkaitan antara isim yang mendahului dengan asyagil, isim yang menyebutkan amalannya amil. Fahuwa sababun fil ulqa, maka dhamir ini sebab dihasilkannya keterkaitan. Paham ini? Fayakunu min iqamatil musabbabi muqama as-sabab, sehingga ini masuknya kepada bab menempatkan posisi musabbab akibat pada tempatnya sebab. Ya. Nih, ada musabab, ada sabab. Coba dipasangkan. Musababnya mana? Ulqah atau dhamir? Sababnya mana? Ulqah atau dhamir? Nah, sababnya mana? Ulqah atau dhamir? Sababnya dhamir, ya kan? Musababnya hasilnya ada yang ulqah, ya kan? Sebabnya ada dhamir, dengan ada dhamir hasil ulqah. Paham enggak? Cuma di sini ditempatkan tempatnya musabab ulqah pada tempatnya apa? Sabab dhamir maksudnya. Lanjutlah. Kita lagi man. Taqaddama annahu la farqa fi hadzal babi bainama ittasala fi ad-dhamir bil fi'li nahwa zaida darabtuhu wa bainama infasala bi harfi jar. Telah lewat bahwasanya tidak ada bedanya pada bab ini antara yang dhamir di situ bersambung dengan fi'il, contohnya zaid dan darabtuhu bersambung, dan antara yang dhamir di situ terpisah dari fi'ilnya oleh huruf jar, zaidan maratu bihi sudah, atau dengan idhofah nahu zaidan darabtu ulamah. Nah, wa dzakara fi hadzal bait, dan beliau menyebutkan dalam bait ini, annal mulabasata bitabi'i kal mulabasati bisababi. Ya, sababi sudah lewat. Bahwasanya mula bahasa keterkaitan, ya, keterkaitan dengan tabi' sama dengan keterkaitan dengan sababi. Sababi sudah contoh sudah lewat. Zaidun darabtu ulama, sababi ini ulama, ya. Demikian pula tabi' sama dengan sababi, keterkaitan dengan tabi' sama dengan keterkaitan dengan sababi. Maknanya adalah annahu idza amila al-fi'lu fi ajnabiyyin wa utbi'a bima ishtamala 'ala dhamir al-ismi sabiq min sifah nahwu zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu aw 'ati bayani nahwu zaidan darabtu 'amran abah aw ma'tufu aw ma'tuf bil wawi aw ma'tufin bil wawi khassah nahwu zaidan darabtu 'amran aw akha hasalatil mulabasatu bidzalika kama tahsulu bi nafsi as-sababi فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقي. Maknanya adalah bahwasanya idza amila al-fi'lu fi ajnabi, jika fi'il masyhul ini beramal fi ajnabi, pada yang ajnabi asing, tidak ada keterkaitannya dengan isim yang mendahului, tetapi utbi'a, yang ajnabi ini utbi'a diiringi, ya, yeah, dengan apa yang dia ishtamala, dengan kalimat yang lain, yang kalimat yang lain ini mengandungi dhamir ismi sabiq, mengandungi dhamir isim yang mendahului. Ya. Min sifatin, ini menafsirkan apa? Min sifatin tabi'nya, utbi'a, ditabi'i gitu ya. Apa? Ditabi'i, diitba', ya, diitba' dengan lafaz yang dia meliputi dhamir dari isim yang mendahului. Itba'nya ada min sifatin, apakah berupa sifat? Ma di sini ditafsirkan dengan min. Ya. Min sifatin, dari sifat. Contohnya lihat. Zaidun darabtu rajulan yuhibbu. Di sini mana syaghilnya Pak? Mashghulnya, amilnya? Daraba. Ya kan? Daraba. Mashghul bihnya mana? Ya, kalau Zaidun mashghul anhu. Ya. Mashghul bihnya mana? Rajulan. Sekarang rajulan ini ajnabi atau bukan? Asing tidak? Zaidun darabtu rajulan. Asing kan? Nah, tapi dia diikuti, diitba' ya dengan sifat yang sifat ini mencakupi dhamir yang kembali kepada Zaid, rajulan yuhibbuhu. Dihasilkan enggak keterkaitan dengan ini? Dihasilkan Zaid, saya pukul seorang laki-laki yang senang sama Zaid. Saya itu benci banget sama Zaid. Siapa yang senang sama Zaid, saya ikut pukul juga. Ya. Dihasilkan enggak di sini? Terkaitan dihasilkan dengan apa? Dengan apa? Ya dengan na'at. Yang na'at ini meliputi mencakupi dhamir yang kembali kepada Zaid. Awati bayan atau dengan atau bayan. Zaidan darabtu Amran aba. Zaid saya pukul Amr bapaknya. Ya. Berarti Amr bapaknya siapa? Zaid. Dihasilkan kan? Aba di sini apa? Fi atau bayan dari Amr. Dan pada atau bayan ada dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Aw ma'tuf bil wawi khosa atau di itba dengan ma'tuf. Tapi ada wadnya hanya wawu saja. Khusus ya, enggak boleh selain wawu. Contoh Zaidan darabtu Amran wa akhah. Ya. Zaid darabtu Amran. Zaid saya pukul Amr. Kalau sampai di sini ada enggak perkaitan? Enggak ada. Zaid saya pukul Amr. Ada apa nih? Ya. Wa akhah dan teman saudaranya Zaid baru ada perkaitan. Hasalatil mulabasa bidzalik, dihasilkan mulabasa keterkaitan dengan itu. Dengan tawabi tadi. Kama tahsul binafsi sababi, sebagaimana dihasilkan dengan sababi itu sendiri. Kalau sababi contohnya apa tadi? Zaidan darabtu hulama. Itu makna bait tadi. Ulqah ya. Terkaitan ataupun apa? Dhamir yang itu merupakan sebab keterkaitan dihasilkan juga dengan tabi sebagaimana ia dihasilkan dengan nafsil ismil waqi, maksudnya dengan apa? Sababi ya. Dengan isim yang datang setelahnya. Ya, ini dengan sababi. Nahu Zaidan itu ya. Nahu Zaidan darabtu Amran wa akhah. Hasalatil mulabasa bidzalika kama tahsul bi nafsi sababi. Dihasilkan keterkaitan dengan itu, dengan apa? Amran akhah wa akhah atof. Sebagaimana dihasilkan keterkaitan dengan sababi itu sendiri. Fa yunazzal sehingga diposisikan Zaidan darabtu rajulan yuhibbu seperti kedudukannya Zaidan darabtu ulama. Ya, sama adanya ada keterkaitan. Kalau Zaidan darabtu ulama dengan sababi, kalau Zaidan darabtu rajulan yuhibbu dengan na'at menyifati ya syaghilnya. Demikian sisanya. Wa hasilu kesimpulannya annal ajnabiyya, bahwasanya syaghil yang ajnabi ya atau mashul bih idza utbi'a, apabila dia diitba' bima fi dhamir dengan kalimat yang padanya adalah dhamir yang kembali kepada al-ismi sabiq, maka jara majra sababi, dia berlangsung seperti sababi. Wallahu alam. Di situ ada faedah tambahan. Saya ada waktu enggak? Masih 4 menit. Kita baca cepat. Ha huna syai'a uhibbu an unabbihaka ilayhima wa ubayyana laka sya'nahuma. Di sini ada dua hal yang aku ingin mengingatkannya kepadamu dan menjelaskannya kepadamu tentang keduanya. Al-amrul awal, hal yang pertama, annal mu'allifa dzakara mimma yahsulu bihi al-irtibat bainal ismi al-mutaqaddim alladhi wal mashhul anhu wal fi'l alladhi wal mashhul thalathatun min at-tawabi'. Bahwasanya mu'allif menyebutkan di antara apa yang dihasilkan dengan irtibat antara isim yang mendahului ya, yaitu mashhul anhu dengan fi'il yaitu mashhul, tiga macam tabi'. Ya, irtibat dengan tiga macam apa? Tabi'. Apa saja tadi? Di atas sifat na'at terus atof bayan terus ya atof dengan wawu saja. Ya. Wa hiya na'tu wa atul bayan wal atof wa ahmala tsnain, dan beliau mengabaikan dua dari tabi' yang lain. Tabi' kan ada lima. Apa yang diabaikan oleh beliau? Wa huma taukid wal badal. Wasir dzalika anna al-badala la yaji'u fi ma'mul al-fi'l al-mashhul asla. Kenapa? Taukid dan badal tidak bisa Ya, sebagaimana tiga temannya. Rahasianya adalah bahwasanya badal la yaji'u fi ma'mulil fi'li al-mashhul aslan. Dia tidak bisa datang pada ma'mul fi'il yang mashhul sama sekali. Dia tidak bisa datang di situ. Apa? Badal, dia tidak bisa masuk. Ya. Wa amma taukid wa taukid fal lafzi minhu la yattasil bi dhamir. Taukid ada dua kan? Ya, taukid lafzi tidak ada dhamirnya, enggak bisa. Ya. Sekarang taukid ma'nawinya bagaimana? Wal ma'nawi yakunu dhamir al muttasil bi raji'an ila al mu'akkadi dengan fathah kafnya. La ila al ismil mutaqaddim. Adapun taukid yang ma'nawinya, dhamirnya yang bersambung dengannya itu kembalinya bukan kepada ismi sabiq tapi kepada mu'akkad yang ditaukidi. Bukan kepada isim yang mendahului. Falau kulta, seandainya kamu katakan Zaidun dorabdu khalidan nafsahu. Hanya bagaimana coba? Zaidun dorabdu khalidan nafsahu. Hah? Kepada khalid. Sehingga tidak dihasilkan irtibat. Lam yakun thammata rabitun bayana Zaidin wal fi'il alladhi ba'dah. Sana tidak ada keterkaitan antara Zaid dengan fi'il yang setelahnya. Li'annal ha fi nafsi, karena ha pada nafsah itu kembalinya kepada Khalid bukan kepada Zaid. Al-waqi' fil awalil kalam, yang ada pada awal kalam. Yang kedua, jadi enggak masuk intinya apa? Taukid dan badal enggak masuk sudah. Kalau enggak mau susah ya sudah, pokoknya enggak ada di situ taukid dan badal. Wal amru tsani, yang kedua, anna hunaka min ar-rawabit ma afalahu syarih. Di sana ternyata ada robit yang lain yang dilalaikan oleh syarih. Aminha di antaranya. Silatul ismi syaghil lil fi'li. Silah dari isim yang syaghil yang menyibukkan fi'il. Jadi istilah-istilahnya jangan bingung. Silah, ya, silah dari isim yang menyibukkan apa? Ya, fi'il. Contoh. Zaidan darabtu alladhi yukrihu yakrahuhu. Zaid, saya pukul orang yang benci sama Zaid. Iya. Yeah. Di sini mana silahnya? Yakrahuhu. Di sini yakrahuhu adalah silah dari isim alladhi, yang mana alladhi menyebutkan apa? Darabtu, untuk beramal pada Zaidan. Paham ini? Silah dari isim yang dia isim ini menyebutkan fi'il. Ya, ini yang fi'il itu beramal pada dia, sehingga dia sibuk untuk beramal pada yang sebelumnya. Zaidan darabtu alladhi yakrahuhu. Terkaitan ada kan? Ada kan? Zaid, saya pukul orang yang benci pada dia. Alladhi dia sebagai maf'ul darabtu. Terkaitannya dihasilkan dengan silah yakrahuhu, ada dhamir ha. Wa minha sifatun aw silatu ismin ma'tuf 'ala syaghil, ini agak panjang. Di antaranya juga bisa dihasilkan, ya, robit ini, irtibat ini dengan sifat atau silah. Sifat atau silah dari isim yang diatofkan kepada syaghil. Syaghil itu apa syaghil? Iya, itu sama dengan masyhul bi itu. Syaghil masyhul bi sama. Ya. Isim yang menyebutkan fi'il. Isim yang fi'il itu ambil beramal padanya. Nahu, contoh. Khalidun darabtu Amran wa rajulan yuhibbu. Ya, Khalid, saya pukul Amr dan seorang laki-laki yang cinta kepada Khalid. Di sini dihasilkan irtibat dengan sifat. Mana sifatnya? Yuhibbu. Ya. Sifat dari isim yang diatofkan kepada syaghil. Syaghilnya mana pada contohnya? Khalidun darabtu Amran wa rajulan yuhibbu. Syaghilnya mana? Amran. Ya, sifatnya yuhibbu. Sifat dari isim itu rajulan, yang mana rajulan diatofkan kepada apa? Syaghil, syaghilnya Amran. Panjangnya Khalidun darabtu Amran wa rajulan yuhibbu. Kemudian yang kedua, silahnya sekarang. Silah dari isim yang diatofkan kepada syaghil. Khalidun darabtu Amran walladhi yuhibbu. Ya, Khalid, saya pukul Amr dan orang yang cinta kepadanya. Di sini syaghilnya Amran. Ya, dihasilkan robit dengan apa? Silah dari isim yaitu alladhi, yang mana isim ini alladhi diatofkan kepada syaghil Amran. Ya, dicermati saja lah, insyaallah bisa difahami ya. Gimana? Bisa diikuti, bisa difahami? Enggak puyeng kan? Diterapkan saja sudah. Diterapkan. Ada contohnya enggak? Siapa di sini ada yang mau disampaikan, tanyakan? Hah? Gimana, Mar? Musabab tadi. Musabab, ya. Jadi, alaqah, ulqah, itu sabab atau sabab? Sabab atau sabab? Ulqah. Keterkaitan. Musabab. Itu hasilnya. Ada sebabnya domir. Ini sebab. Jadi domir, ini sebab. Sebab dari asalnya ulqah. Kata ulqah musababnya. Sebab akibat gitu. Ada sebab, ada musabab. Paham? Ya. Gimana? Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.